السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين سيرمتي، كثرة جدا حضرات الحديث أبي وافق الليلي رضي الله تعالى عنه sampai pada kalimat walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha. Kaum musyrikin memiliki pohon sidrah, pohon bidara, yang mereka biasa i'tikaf padanya. Kalimat ya'kufun dari kata 'ukuf, maknanya 'ukuf adalah iqamah, berdiam diri di sana. Al-iqamah ala syai' fil makan, menetap di tempat tertentu selama beberapa saat, itu disebut dengan uquf. Wa minhu qawlu Khalid, Khalilullah alaihi salam, di antaranya apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim Khalil alaihi salam ketika Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, ketika mengatakan kepada kaum musyrikin yang menyembah berhala-berhala, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ma hadhihi tamathil allati antum laha aabidun, berhala-berhala apa yang kalian padanya aqifun, beriktikaf. Qul inna a'udzubikumullah. Jadi ini merupakan dalil-dalil apakah hadis dari Waqid al-Layti ataupun ayat Allah tentang Ibrahim alaihissalam, ma hadhihi tamathil allati antum laha aqibun. Kedua-duanya merupakan hujjah, merupakan dalil bahwa ukuf dalam rangka pengagungan merupakan ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali untuk Allah SWT dan di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Dua perkara, ibadahnya harus untuk Allah, dan tempat i'tikafnya juga yang Allah tentukan. Dan Allah tentukan dalam Al-Quran, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di masjid-masjid. Itu banyak iktikaf yang syar'i. Yang selain disebutkan dalam Quran, juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana Rasulullah mencari Lailatul Qadar dengan iktikaf di masjid selama 10 hari. Terakhir di bulan Ramadhan. Maka siapa yang beriktikaf di kuburan-kuburan atau iktikaf di pohon-pohon tertentu atau di bawah pohon beringin atau iktikaf di tempat-tempat keramat dalam rangka mengagungkan dan memuliakannya, makanya adalah kesyirikan. Qul inna a'udzu billah. Kembali kepada ucapan Asy-Syari' rahimahullah. Wa kana 'uquful musyrikin 'inda tilka sidrah tabarrukan biha wa ta'dhiman laha. Dan bahwasanya musyrikin i'tikafnya mereka di bawah pohon sidrah adalah dalam rangka tabarruk dan dalam rangka ta'zim. Ta'zim pengagungan, penghormatan. Tabarruk mengharapkan berkah. Fa'alaikumullah. Tidak hanya pedang, kalaupun pensil atau pena, katanya mau ujian nanti, besok mau ujian, maka malam ini taruh di kuburan penanya, besok diambil, misalnya nanti nulisnya lancar benar. Ini juga sama, tabarrukan. Sama saja dengan pakaian yang dicelup di air laut tertentu. Kana bina azakumullah, sama saja tabarrukan, mengharapkan bisa mendapatkan kesembuhan. Orang yang sakit pakaiannya dicuci di sana, pun dipakai kembali. Kana bina azakumullah, kebanyakan mereka masuk angin, bukan sembuh. Kaum muslimin yang saya hormati, ini juga sama tabarrukan. Maka yang namanya uquf ta'dhiman wa tabarrukan adalah merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Wa fi hadis Amr kala yunatu biha silah, disebutkan di sana pohon tersebut biasa digantung-gantungkan di sana senjata-senjata, pedang-pedang atau tombak-tombak. Fasumiyat dhatu anwat, maka dijuluki dengan pohon dhatu anwat. Kalimat berikutnya dalam hadis, wa yanutuna biha aslihatahum, mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka. Makna yanutun ay yu'alliqunaha 'alaiha lil barakah, menggantung-gantungkannya untuk mengharapkan berkah. Berkah dalam bentuk kekuatan, berkah dalam bentuk berbagai macam yang mereka harapkan, menjadi tajam atau menjadi ampuh atau menjadi itu semua termasuk dalam kalimat barakah. Qultu, saya katakan kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, fa fi hadza bayan anna ibadatuhum laha bi ta'dhim wal 'uquf wa tabarruk bi hadhihi al umur thalatha ubidatil asyjar wa nahwuha. Kata pensyarah atau kata peringkas yaitu Syekh Abdurrahman Al-Syekh, dengan ini ada keterangan, ada penjelasan bahwa ibadah mereka terhadap pohon datu anwat tadi bitta'zimi wal'ukufi wattabarruk, dengan tiga perkara. Pertama, penghormatan, pengagungan. Kedua, ukuf, berdiam diri di sana. Ketiga, tabarruk, mengharapkan barokah. Dengan tiga perkara ini sesuatu diibadahi. Wa hadhil umuri thalathah, wa bihadhil umuri thalathah, dan dengan tiga perkara inilah ubidat al-asjar wal-ahjar wal-qubur, dengan tiga perkara inilah diibadahi pohon-pohon, diibadahi batu-batu, diibadahi kuburan-kuburan, diibadahi segala macam tempat keramat, dengan tiga perkara ini. Pertama, penghormatan, pengagungan. Kedua, i'tikaf di sana. Dan ketiga, mengharapkan barakah. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti apapun bendanya, apapun bentuknya, kalau kemudian diagungkan selain Allah, diharapkan berkahnya selain Allah, dan mereka i'tikaf padanya selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Tapi berdirinya beberapa orang di hadapan bendera dengan khusyuk, penghormatan atau bukan penghormatan? Penghormatan. I'tikaf atau bukan i'tikaf? I'tikaf. Tapi sekarang yang ketiga, tabarruk atau bukan tabarruk? Khamilina azakumullah. Yang ketiga ini kadang ada, kadang enggak. Tapi pertama dan kedua mesti ada. Pengagungan, penghormatan dengan i'tikaf. Dan mereka-mereka yang katanya berperang fisabili bendera, mereka cium dulu sebelum berangkat. Barokah, tabarruk. Perlu berangkat. Lengkap. Tiga-tiganya. Khamilina azakumullah, hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan dengan kebodohan. Dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Apakah ta'zim, ataupun ukuf, ataupun tabarruk. Pemerintah memerintahkan untuk kita masang bendera. Pasang bendera, kenapa? Oh, kita memang Indonesia dan itu bendera kita, selesai. Tapi tidak perlu ada penyembahan-penyembahan. Tidak perlu pakai acara-acara ibadah kepada bendera. Qul inna a'azakum Allah. Qauluhu, ucapannya, faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwad. Maka ucapan para hudatsau ahdin bighufrin menyatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwad. Jadikanlah untuk kami dhatu anwad, tentukanlah untuk kami dhatu anwad kama lahum dhatu anwad. Kata Abu Sa'adat Ibnu Al-Athir rahimahullah, sa'aluhu an yaj'ala lahum mithlaha, meminta kepada Nabi untuk memberikan kepada mereka sesuatu yang sama dengan musyrikin. Musyrikin punya itu, kita juga harus punya. Inilah yang dikatakan tadi, bahwa kadang-kadang kalau orang baru berpindah dari satu keadaan kepada keadaan lain, biasanya baqaya, sisa-sisa masih ada. Dan sisa-sisa tadi biasanya dalam bentuk latah. Dalam bentuk latah. Mereka punya pohon sidrah, kita juga harusnya punya pohon sidrah. Mereka punya berhala, harusnya kita ada juga berhala. Sebagaimana Bani Israel mengatakan pada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tentukan untuk kami Tuhan sebagaimana punya Tuhan. Yang dimaksud berhala. Mereka punya berhala, masa kita enggak punya berhala? Khadibrina azakumullah. Dan mereka-mereka yang dimaklumi adalah yang baru masuk Islam, setelah itu dikasih tahu, selesai. Sami'na wa ata'na, dan mereka terima, dan mereka yakin kesalahan mereka, mereka taubat, dan mereka berpaling dari kesalahan mereka. Meninggalkan kesalahan mereka. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang tidak bisa dipahami, enggak bisa dimaklumi, adalah yang sudah bertahun-tahun turun-temurun muslim. Abu anjadduh, dari bapaknya, dari kakeknya, dari nenek moyang muslimin semua. Tetapi latahnya masih ada. Latahnya masih ada. Mereka punya ini, Nasrani dan Yahudi, harusnya kita juga punya. Mereka dakwah dengan musik, kita juga harusnya dakwah dengan musik. Mereka punya nyanyian gereja, kita harusnya ada nyanyian Islam. Mereka punya ibadah, kita harusnya punya ibadah yang seperti itu. Ini latah, barakallahu fikum. Yang heran bukan hudatsau ahdin bikufrin, bukan orang baru masuk Islam, bukan. Bukan Nasrani masuk Islam kemarin kemudian berkata, kenapa ke dalam Islam kok enggak ada lagu-lagu religius misalnya dimaklumi, kenapa baru masuk Islam? Ini sudah turun-temurun, an abuhum wa jadduhum, dari bapak mereka, dari kakak mereka sudah muslimin. Tetapi jawabannya satu, tidak ngaji. Tidak mempelajari Islam itu apa. Kebetulan bapaknya muslim, maka dia muslim, selesai. Enggak belajar, enggak ngaji, enggak membaca Qur'annya, enggak baca hadisnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah Islam telah sempurna, ajarannya telah lengkap, tidak perlu usulan-usulan siapapun. Enggak perlu usulan-usulan tambahan, sudah lengkap sempurna. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan faqulna ya Rasulullah ij'alana dhatu anwat, dikatakan sa'aluhu an yaj'al lahum mithlaha. Fanahahum an dhalik, maka Nabi pun melarang dan menegurnya dengan keras dengan kalimat Allahu Akbar. Innaha sunan alladhi qultum walladhi nafsi biyadi. Ini adalah kebiasaan yang kalian ucapkan. Yang kalian ucapkan adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel. Adapun kalimat dhatu anwat sudah dibahas tadi. Anwat bentuk jamak dari naut. Wa huwa masdarun sumiya bihi al-manut, dan itu masdar tetapi sumiya bihi al-manut, dinamakan dengannya barang yang digantung. Harusnya kalau yanutuna aslihatahum, menggantungkan senjata-senjata mereka, yanutun fi'ilnya. Berarti yang digantung apa bahasa Arabnya? Maf'ulnya. Manut kan begitu. Maf'ul wazannya. Tetapi di sini disebutnya naut. Tidak ala wazin maf'ul. Karena itu masdar. Tetapi kita katakan memang masdar. Tapi sumia bi al-manut. Yang manut yang digantungkan ini dinamakan dengan naut. Dengan masdarnya. Sehingga naut bimakna manut. Dhannu anna hadha mahbubun indallah. Mereka mengira dengan ketidaktahuan, mereka mengira bahwa perkara itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qasadu taqarrub bihi, dan mereka meniatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fahum ajallu qadran min an yaqsidu mukhalafatan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya mereka meniatkan taqarrub ilallah karena mereka menduga bahwa dengan menggantungkan pedang di pohon-pohon tadi itu satu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana alasan musyrikin jahiliyah. Musyrikin menganggap peribadatan pada berhala ta'uzza dan mana adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah taala. Dan menggantung-gantungkan pedang pada pohon tertentu juga taqarruban ilallah. Maka dikira oleh orang-orang baru masuk Islam tadi bahwasanya itu adalah perkara taqarruban ilallah. Khana bin Azzaqullah lihat. Wa illa fahum ajallu qadran. Kalau bukan itu prasangka mereka, sungguh mereka terlalu tinggi, terlalu mulia kedudukannya untuk minta syirik. Gak mungkin. Sahabat yang mulia, mereka-mereka ajallu qadran, sangat tinggi kedudukannya untuk meminta sesuatu yang menyelisihi Nabi. Tentunya tidak. Mereka mengira bahwa itu cocok dengan ajaran Nabi, mendekatkan diri pada Allah Taala. Mafhum ya. Kenapa mereka minta? Karena mereka mengira itu sesuai dengan ajaran Islam. Karena katanya konon musyrikin sudah bicara-bicara bahwa itu mendekatkan diri pada Allah, maka minta. Mereka punya ini, kenapa kita enggak punya itu? Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau bukan itu alasannya, fahum ajallu qadran, mereka terlalu tinggi kedudukannya untuk meniatkan meminta sesuatu yang menyelisihi Nabi dengan sengaja, enggak mungkin. Tidak mungkin bagi mereka radhiyallahu taala anhum. Faqal, maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahu akbar. Dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW bertasbih subhanallah, wal murad bi ta'zimillah taala. Dan tentunya yang dimaksudkan adalah ta'zimullah taala wa tanzihuhu 'anil syirki bi ayyi naw'in kan. Maknanya Allahu akbar, maknanya subhanallah, ungkapan kalau beliau terkejut dengan kalimat itu, kalimat yang sangat mengerikan, dan dibalas oleh beliau dengan kalimat Allahu Akbar, Allah lebih besar. lebih besar dari pohon-pohon tadi, lebih besar dari semua yang kalian sembah selain Allah SWT, yang musyrikin sembah. Allahu Akbar. Atau yang kedua, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari segala macam sekutu, sekutu. Itu maknanya. Tanzihuhu an hadha syirki ba'ina wa'in kan. Pensucian Allah dari segala macam kesyirikan-kesyirikan dengan bentuk apapun. Mimma la yajuzu an yutlab wa yuqsad bihi ghairullah. Dari apa-apa yang sesungguhnya tidak boleh meminta atau menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'mil at-takbir wa at-tasbih fi hal at-ta'ajjub. Dan Rasulullah sallam biasa memakai dua kalimat tadi dalam keadaan terkejut, ta'ajjub, kagum atau heran atau ta'ajjub dengan sesuatu. Allahu akbar. Atau subhanallah. Ta'ziman lillahi wa tanzihan. Dan ini merupakan pengagungan terhadap Allah dan pensucian terhadap Allah SWT. Idza sami'a min ahadin ma la yaliqu billah. Seperti ketika mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ngomong apa kamu? Ketika mendengar orang berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mengucapkan Allahu akbar. Ini kalimat mengerikan, ini kalimat syirik dan seterusnya. Ini khulunan azakumullah sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mimma fihi hadmun lirububiyyah wal ilahiyyah, yaitu ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas bagi Allah, yang padanya ada sesuatu yang mengurangi rububiyah Allah atau bertentangan dengan uluhiyah Allah, maka dikatakan dengan kalimat Allahu Akbar atau Subhanallah. Innaha sunan, kadang dibaca dengan dhammah. Innaha sunan bidhammis sin ay at-turuq, yani jalan-jalan, kebiasaan-kebiasaan. Qauluhu qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat bani Israil Musa. Apa yang kalian ucapkan sungguh mirip dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nabi menyerupakan. Ini syabbaha maqalatahum hadihi bimaqalati Bani Israel. Nabi menyamakan ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel. Supaya tahu betapa besarnya ucapan itu. Betapa mengerikannya ucapan itu. Kalau seorang mengatakan, jadikan untukku atau tentukan untukku pohon untuk kami menggantung-gantungkan pedang, tidak mengandung makna yang langsung apakah itu syirik atau bukan. Tetapi ketika Nabi menyamakan ucapanmu itu sama dengan ucapan Bani Israel ketika berkata, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana punya Tuhan, sebagaimana mereka punya Tuhan, berarti ini syirik. Langsung begitu, langsung pendengar paham kalau ini adalah kesyirikan. Di mana wajhus syabah? Di mana titik persamaannya? Titik persamaannya ini meminta selain Allah, Tuhan selain Allah, berarti syirik sudah jelas. Sedangkan yang tadi sama, meminta sesuatu yang dia bisa berdoa kepadanya, mengharapkan berkah daripadanya. Itu juga Tuhan. Sama saja. Kalau engkau meminta pada sesuatu minta barakah, meminta keselamatan, meminta kekuatan, meminta, berarti kamu berdoa. Kalau kamu berdoa kepadanya, berarti kamu menuhankannya. Di sini wajhus syabah. Ini titik persamaannya antara ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Qala, dikatakan selanjutnya, bijami' dengan sisi persamaan, anna kullan talaba an yuj'al lahu ma ya'lahuhu wa ya'buduhu min dunillah. Persamaannya, kedua-duanya, masing-masingnya meminta untuk dijadikan sesuatu yang dia jadikan sebagai Tuhan. Meminta berhala, sama. Meminta sesuatu yang dijadikan sebagai Tuhan. Meminta pohon jatuh anwat, sama. Meminta sesuatu yang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah SWT. Wa in ikhtalafal lafdhan, walaupun dua lafaz tadi berbeda tetapi al ma'na wahid, fal ma'na wahid, tapi maknanya sama. Fataghyirul ism la yughayyirul haqiqah, maka merubah nama tidak merubah hakikat. Merubah nama tidak merubah hakikat. Wal hukum ala haqiqatihi. Wal hukum tergantung hakikatnya. Kalau hakikatnya syirik, tetap syirik. Mau dikasih nama apapun tetap syirik. Kalau dukun, tetap dukun. Mau dikasih apa namanya terserah, tetap dukun. Kalau hakikatnya dukun. Oh, kalau ini orang pinter, ya dukun. Oh, ini juru ramal. Oh, bukan. Kalau ini adalah orang yang orang suci yang begini, yang begini. Silahkan sami wala haraj, namakan semaumu. Kalau hakikatnya dia adalah kahin, hukumnya hukum kahin. Jangan kalian tertipu dengan penamaan-penamaan baru. Sebab al-hukum alal haqiqah. Hukum itu tergantung hakikatnya, tidak namanya. Riba haram. Bagaimana kalau bunga? Ini loh bunga. Bunga loh. Haram apa enggak haram? Ya haram. Karena itu intinya riba. Kalau profit keuntungan, gimana? Keuntungannya apa? Terangkan hakikatnya. Ya saya simpan uang terus saya dapat keuntungan tiap bulan sekian. Ya sama. Riba haram. Loh, tapi ini bukan riba. Namanya bukan riba. Namanya bukan bunga. Namanya keuntungan. Qanifidina azakumullah. Bagaimana kalau namanya syirkah? Bagaimana kalau namanya syirkah? Udah mulai menipu sekarang. Syirkah itu halal dalam Quran. Tetapi riba dikasih nama syirkah. Saya punya syirkah. Siapa yang mau ikut? Mau ikut 10 juta, keuntungannya tiap bulan 100 ribu. Yang 2 juta, yang 20 juta, keuntungannya tiap bulan sekian ratus ribu. Hah? Siapa mau ikut syirkah bersama saya? Dagangnya apa? Mbok beli rumah. Gak tahu dagangnya apa. Pokoknya simpen 10 ribu dapat keuntungan. Namanya syirkah itu gak terus tiap bulan dapat keuntungan yang sama. Tergantung hasilnya. Untung bagi untung, rugi bagi rugi. Itu baru syirkah. Berarti ini riba dibungkus dengan nama lain. Yusammunaha bighairi ismiha. Menamakannya dengan nama lain. Sama seperti khamr. Yang dikhabarkan oleh Nabi SAW nanti di akhir zaman. Mereka yastahilluna al-khamr. Mereka menghalalkan khamr. Yusammunahu bighairi ismih. Menamakannya dengan nama lain. Ini anggur beranak. Obat supaya cepat lahir. Disuruh mabok ibunya. Qanifidina azakumullah. Yang satu lagi. Ini jamu penghangat badan. Jamu. Herbal. Silahkan. Sami wala haraj, kalau intinya memabukkan haram hukumnya. Kalian namakan apapun kalau hakikatnya adalah khamr, kullu muskirin khamr. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Maka di sini kesyirikan juga sama. Walaupun namanya diganti-ganti, oh ini bukan kesyirikan, ini cuma ngalap berkah. Podo sama. Apa bedanya? Oh ini bukan kesyirikan, ini cuma minta syafaat. Kepada siapa? Kita syafaatnya kepada Allah. Ya bukan kepada wali fulan. Ya syirik sama saja. Mau minta kacang goreng ataupun minta syafaat sama. Loh, masa minta kacang goreng syirik? Kalau kepada orang mati. Wahai orang mati, wahai wali fulan, berikan kami kacang goreng. Sama. Minta kelulusan, minta keselamatan, minta kekuatan, ataupun minta syafaat. Sami mawon bahwa itu adalah syirik. Karena dia tidak sami'un alim. Dia sudah mati. In qata'a amaluhu. Enggak ada kaitannya dengan orang hidup. Dia di alam lain, bukan di alam kita. Wa bainana wa bainahum barzakhun. Antara kita dengan mereka ada barzakh. Maka yang dikatakan alamnya alam barzakh. Barzakh itu artinya tabir yang enggak akan bisa berhubungan antara kalian dengan mereka. Mereka dengan kalian. Enggak ada. Dusta. Berita-berita yang mereka mendengar suara. Dusta yang katanya mereka gentayangan ruhnya datang ke rumah kamu. Dusta mereka membuat sekian takhayulat. Khayal yang kalaupun katanya benar, itu jin, bukan orang mati. Ngaku saya ibumu, suaranya persis kayak ibunya, kemudian kamu meratap, ibu, hati-hati. Khamilina azakumullah, sudah dijelaskan dalam Quran dan sunnah bahwa antara kita dengan mereka ada barzakh. Mereka hendaklah didoakan, maka kita khitabnya kepada Allah. Kita mengajak bicara siapa? Allah. Ya Allah, berilah rahmat pada mereka. Berilah rahmat pada mereka, ampunan pada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan mereka. Kalaupun mengharapkan syafaat mereka, karena mereka orang yang soleh, atau Nabi misalnya, Nabi Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, aku meminta syafaat Nabimu. Karena yang masih sami'un alim, dan terus dalam keadaan sami'un alim, adalah Allah SWT. Kalau manusia mati, idqata amaluhu, terputus amalan-amalannya. Ikhwan ibadina a'azakullakum muslim yang sahur mati. Maka dikatakan selanjutnya, oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya yang kalian ucapkan mirip sekali dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel. Sama. Walaupun kata-katanya berbeda, intinya sama. Meminta Tuhan. Fafihi al-khawfu minasyirik. Maka di sana ada faedah penting. Yaitu kekhawatiran terhadap kesyirikan-kesyirikan. Wa annal insana qad yastahsin syai'an yadunnuhu biqurbihi ilallah. Dan bahwasanya manusia kadang menganggap baik sesuatu yang dikira bahwa itu mendekatkan diri pada Allah. Wa huwa ab'adu ma yub'iduhu min rahmatih. Padahal itu sungguh suatu yang sangat jauh, bahkan menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarribuhu ila syakhatih, dan mendekatkan diri min sukhtihi, mendekatkan diri pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dari rahmat, mendekatkan pada kemurkaan. Berarti bisa jadi manusia mengira bahwa ini baik, ternyata jelek. Bisa jadi manusia menduga bahwa ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu justru dibenci oleh Allah. Dikira ini mendekatkan diri pada Allah, ternyata justru menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didasari ilmu, kalau hanya didasari praduga. Praduga itu bahasa Arabnya dhan, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Praduga, prasangka yang bermakna syak, bermakna tebakan-tebakan, la yughni minal haqqi syai'a, tidak mencukupi untuk kebenaran, enggak bisa mencukupi kita untuk menentukan kebenaran, enggak cukup. Harus ada hujjah. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Harus ada hujjah, ijma' dari para salaful ummah. Kalau dengan tebakan dugaan, belum tentu. Bahkan beberapa sahabat yang mulia, karena belum tahu, karena baru masuk Islam, menduga bahwa itu mendekatkan diri pada Allah, ternyata Rasulullah SAW terkejut dan menyatakan Allahu Akbar, atau dalam riwayat Subhanallah. Ini kalimat sama maknanya dengan minta Tuhan. Kalimat itu sama maknanya dengan meminta Tuhan seperti Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Innakum qaumun tajhalun, kata Musa kepada mereka Bani Israel. Innakum qaumun tajhalun. Kalian memang kaum yang bodoh. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Maka hati-hati. Sekarang dengan masa-masa semakin banyak kemajuan, kemodernan dalam masalah-masalah teknologi, akhirnya banyak tercuri gambar-gambar para ulama. Jangan sampai ketika kita membuka internet melihat sosok Syekh Al-Allamah Fulan, Syekh Al-Allamah Fulan, Syekh Imam Ahlus Sunnah, kemudian kamu langsung otomatis mengagungkannya dengan kalimat ya Syekh. Hati-hati. Langsung ngajak bicara. Ya Syekh, bu yao, tuntun saya. Ya sama kamu dengan mereka. Bimbing kami. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Beliau sudah wafat rahimahullah. Maka imma kamu tidak lihat, atau kamu tidak ambil. Kalau ada gambar itu di kertas kamu robek, kasihan. Dan sungguh saya pernah melihat di koran, pakar pemuka hadis katanya, fotonya terpampang jelas. Sedih saya. Di mana? Di koran. Dan saya dapat korannya dari mana? Dari bungkus nasi lengko. Syekh Al-Imam. Kurang ajar. Wallah. bertanggung jawab itu orang yang bikinnya di hadapan Allah Ta'ala. Katanya pengen ngangkat, tetapi menghinakannya dengan gambarnya dimuat di mana-mana. Ikhwanuddin a'azakumullah, hati-hati. Jangan kalian bikin jalan-jalannya. Nanti kita gak akan sanggup untuk menahan dari kesyirikan. Apa jalan-jalannya? Di gambar-gambar tadi. Itu jalan-jalannya. Ketika kita merasa ingin kenang-kenangan, waduh, saya rasanya gimana kalau melihat wajah Syekh ini. Betul-betul saya kagum, terharu. Dan merasa iman saya naik kalau lihat gambarnya. Mulai. Sampai berpikir, kalau sholat sambil lihat gambarnya mungkin saya lebih khusyuk. Mulai. Terjadi. Apakah Wali Songo atau Syekh Al-Imam Ahlul Hadis, sama saja hukumnya. Kalau kalian jadikan sebagai tabarrukan, kalian jadikan sebagai jalan untuk mengharapkan ini, mengharapkan itu, sama saja. Jangan dikira berbeda, sama. Apakah Wali Songo ataupun para ulama ahli sunnah ataupun kuda atau kerbau atau orang gila, sama saja. Kalau kuburannya diagungkan, jadikan sebagai perantara pada Allah Taala, maka itu adalah syirik. Barakallahu fiikum. Wa la ya'rif hadza 'ala al-haqiqah illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman. Tidak mengetahui yang seperti ini secara hakikatnya kecuali orang-orang yang mengenali apa yang terjadi di zaman-zaman sekarang. Min kathirin minal ulama'i wal 'ibad, yang terjadi pada kebanyakan para ulama, orang berilmu, dan kebanyakan 'ibad, para ahli ibadah, ma'a arbabil qubur, dengan para tokoh-tokoh kuburiyin atau para orang-orang yang mengagungkan kuburan. Terjadi pada mereka al-ghulu, melampaui batas pada kuburan. Wa sarfu jallal ibadah laha, atau mengarahkan setinggi-tinggi ibadah untuk kuburan. Wa yasabuna annahum ala syai, dan mereka mengira bahwa mereka di atas sesuatu. Karena firman Allah, kemudian tentunya yang dimaksud ulama di sini orang-orang yang berilmu, bukan ulama secara hakikat. Sebab ulama yang hakiki adalah ulama yang amilin, orang yang beramal. Sehingga terjemahannya saya perbaiki. Bahwasanya terjadi di akhir zaman ini kebanyakan orang-orang berilmu dan ahli ibadah mengagungkan kuburan, ghulu, ekstrim terhadap kuburan. Ditanya hafal enggak dia Quran, hafal dari kecil. Ditanya hadis bagaimana, hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Ditanya dia belajar fikih, selesai al-umnya Imam Syafi'i. Alim dia, punya ilmu, tetapi datang ke kuburan bapaknya. Karena bapaknya tokoh, kuburannya dibangun tinggi. Dan kemudian mereka mulai memanggil-manggil nama bapaknya dan menyatakan, berikan kepada kami pembelaan dan syafaat di sisimu. Dan setiap tamu yang datang diajak untuk menziarahi bapaknya, untuk tawassul dengan bapaknya. Padahal punya ilmu. Apalagi ubad yang tidak punya ilmu, ahli ibadah. Banyak ibadah, banyak ibadah, banyak ibadah, ilmu gak punya. Ini lebih parah lagi. Yang paling banyak terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan adalah mereka. Khamil bin a'azakumullah. Qal, la ya'rifu hadha ala al-haqiqah illa man arafa mawaqa'a. Maka tidak ada yang mengerti masalah ini kecuali orang yang tahu keadaan zaman sekarang ini seperti itu keadaannya. Wa huwa dzan alladzi la yaghfiruhu Allah. Padahal dosa tersebut merupakan dosa yang enggak akan diampuni oleh Allah. Kalau dia mati membawa dosa tersebut belum taubat, enggak akan diampuni abadan. La yaghfiruhu Allah. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Qala al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail Asy-Syafi'i, dari madhab Syafi'i rahimahullah. Al-ma'ruf bi Abi Syamah, yang beliau dikenal dengan Abu Syamah. Hendaklah mereka-mereka yang merasa mengaku-ngaku madhabnya Syafi'i dengarkan. Tokoh dari madhab Syafi'i punya kitab yang berjudul Al-Bid'ah wal Hawadits, kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara baru. Wa min hadzal qismi aidan, kata beliau, dan termasuk jenis ini juga adalah ma qad ammal ibtila'u bihi, adalah apa yang sudah merata bencananya di masyarakat, yaitu min tazyini syaitani lil 'ammah, yaitu apa yang diindahkan oleh syaitan terhadap orang awam, apa yang diindahkan oleh syaitan terhadap keumuman manusia, yaitu takhliqul hitan wal 'umud wa suruj mawadhi' makhsusah fi kulli baladin yaki lahum hakin anahu ra'a fi manami biha ahadan mimman syuhira bis-salah wal wilayah fayaf'aluna dhalik wa yuhafidhuna 'alaihi ma tajyi'ihim faraidallah. Apa di antaranya yang diindahkan oleh syaitan? Takhliqul hitan wal 'umud, membangun tembok-tembok dan tiang-tiang di kuburan-kuburan, memasang suruj, jamak dari siraj, pelita-pelita di tempat-tempat khusus yang dianggap keramat. Fi kulli baladin yahki lahum hakim, di setiap negeri dikisahkan oleh orang yang mengisahkannya bahwa dia melihat dalam tidurnya ada seseorang yang terkenal kesolehannya, terkenal kewaliannya, dia melakukan hal tersebut. Fayuhafidhuna alaihi, maka mereka pun menjaganya, memelihara kebiasaan tersebut. Apa dalilnya? Mimpi. Saya mimpi Syekh Fulan bin Fulan datang ke sini, menyalakan lampu di sini dan berkata demikian-demikian, maka diikuti oleh semua orang. Ma taji'ihim faraidallah ta'ala wa sunanih, dengan melalaikan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melalaikan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh nabinya. Wa yadhunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik, dan mereka mengira bahwa mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu. Ini ucapan Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa termasuk kebid'ahan, termasuk hawadith adalah apa yang mereka lakukan di kuburan-kuburan dengan membangun tembok-tembok padanya, membangun tiang-tiang, kemudian mengkeramatkannya dengan memasang pelita padanya, dengan ini, dengan ini, dengan itu. Alasannya sama. Aku pernah melihat seorang yang soleh, si Fulan, Imam Fulan, yang berdiri di sini dan melakukan hal seperti itu, maka saya ikut. Maka yang lain ikut semua. Padahal kewajiban-kewajiban Allah dilalaikan. Sholat jamaah tidak. Sunnah-sunnah ditinggalkan. Tidak ada yang mereka kerjakan dari ajaran Rasulullah SAW. Mereka abaikan perintah-perintah Allah. Mereka duduk saja di kuburan tadi. Semedi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang lebih parah lagi, mereka mengira kalau itu ibadah kepada Allah. Yang menyedihkan, mereka mengira bahwa itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Thumma yatajawazuna hadza ila an yu'azzim waq'a tilkal amakin fi qulubihim. Kemudian lebih-lebih lagi, yujawizuna hadza, yang lebih dari itu adalah mereka mengagungkan tempat-tempat tersebut di hati mereka. Jadi hati mereka kalau masuk ke tempat tersebut seakan-akan masuk tempat suci, seakan-akan masuk ke Masjidil Haram, masuk ke daerah haram. Bahkan bisa jadi ke daerah haram aja dia gak begitu perasaannya, tapi ke tempat-tempat tadi terasa dalamnya, karena hatinya sudah mengagungkan. Fayu'adzimunaha wa yarjuna syifa, maka mereka mengagungkannya dengan berbagai macam bentuk, melepas sendalnya di tempat tersebut, di kuburan lain dah. Kalau mau melepas sendal kena sunnah, lepaskan semuanya. Iya kan? Ketika masuk perkuburan, tapi enggak. Di kuburan lain enggak pernah melepas sendal, tapi di situ dilepas. Keluarnya dari bangunan kuburan itu mundur. Keluar dari Ka'bah aja enggak mundur dia. Mundur. Kenapa? Enggak mau membelakangi. Saya enggak tega membelakangi Syekh, Al-Imam, Al-Allamah, Al-Habib, Al-Wali. Mundur, mundur, mundur, mundur, balik. Setelah di luar. Demikian pula mereka tidak boleh berkata dengan keras. Kalau ada yang keras, sambil menuju ke kuburan. Padahal dia, mereka di dekat kuburan Nabi, mereka berbicara dengan enaknya. Ajib. Qadibin a'azakumullah, ada apa dengan mereka? Mereka sungguh di hatinya sudah ada penyakit, yaitu pengagungan terhadap tempat yang tidak suci dianggap suci oleh mereka. Wa yarjuna syifa limardahum, mereka mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang sakit mereka. Mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang sakit mereka. Wa qadaa hawaijihim, dan mengharapkan qadaa hawaijihim untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Bin nadri laha, dengan menadhar, bernadhar untuknya. Kalau aku berhasil, aku akan berikan kepadamu, kepada kuburan, ini dan itu. Minyak setengah gelas, kembang 7 warna, dan air sekendi. Ini mereka nadhar seperti itu. Letakkan di sini, minyak letakkan di sini. Untuk apa minyak? Supaya apinya enggak pernah mati. Seperti di kuil kelenteng. Pernah tahu kelenteng? Kebetulan saya pernah karate dulu. Pernah latihannya di kelenteng. Itu ada segentong minyak di tengahnya dan apinya. Tidak boleh mati itu. Segentong itu berapa tahun habisnya kira-kira. Itu minyak semua isinya. Dan setiap orang datang nyumbang minyak. Loh kok sama? Kalian wahai kaum muslimin, ngapain datang ke sana untuk nyumbang minyak itu, untuk apa? Nyalakan lampu di kuburan bidah. Kok kamu malah nyumbang? Yang kedua, kenapa kau mengatakan kalau aku berhasil, aku berikan padamu? Apakah yang bikin berhasil itu kuburan? Atau Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkan kamu berhasil dan mendapatkan harapan-harapanmu, siapa? Allah atau orang mati ini? Atau kuburan ini? Dari ungkapan mereka tadi, nazar-nazar mereka, bahwa di hati mereka menganggap bahwa keberhasilan itu dari kuburan itu, sehingga ada balas jasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qal, dikatakan selanjutnya, wa hiya min 'uyun wa syajar wa ha'id wa hajar. Bentuknya tidak hanya kuburan yang dibesarkan, dikeramatkan, yang diagungkan. Bisa uyun, mata air, mata air. Mereka lempar duit, tabarrukan. Wasyajar, bisa pohon-pohon. Wahait, bisa dinding-dinding peninggalan-peninggalan para wali atau peninggalan orang soleh katanya. Wahajar, bisa batu-batu, bisa kayu, bisa apa saja. Mereka perlakukan dengan sama. Ini masih ucapan Abu Syamah Asy-Syafi'i. Wa fi madinati Dimasq, dan di negeri Damaskus. Min dzalika mawadhi' mutaaddidah. Di negeri Damaskus ada tempat-tempat seperti itu bermacam-macam. Mutaaddidah, berbilang jumlahnya. Kawainatul Humma, di luar pintu Tuma. Wal'umudul muhallaq, dakhil bab as-saghir, Damaskus. Di dalam pintu bab yang dijuluki dengan as-saghir, itu ada tiang. Al-muhallaq dijulukinya umudul muhallaq, yang mereka agungkan, mereka besarkan, mereka sucikan. Wasyajaratul mal'unah, ada syajarah al-mal'unah, pohon terlaknat. Kharij bab an-Nasr, di luar pintu Nasr, pintu Damaskus. Fi nafsi qari atau tariq, di tengah-tengah jalan. Enggak ditebang, padahal ganggu jalan. Sahhalallahu qat'aha, semoga Allah mempermudah untuk ditebang. Wajtithatha min asliha, semoga Allah mempermudah untuk dicabutnya dari akar-akarnya. Fama asybaha bidzati anwat, betapa miripnya tempat-tempat tersebut dengan pohon dzatu anwat. Al-waridah fi hadzal hadits, yang tersebut dalam hadis-hadis ini. itu baru di Damaskus. Di Mesir ada katanya kuburan Husain. Kuburan Husain di Iran ada, di Mesir ada, di Irak ada. Husainnya satu, alaihi salam. Tapi kuburannya banyak. Akhirnya mereka membuat cerita-cerita. Oh, itu kepalanya di sana, badannya di sini. Nah, yang satunya apa? Atau dipotong-potong. Semuanya dikeramatkan. Di Mesir ada kuburan Badawi yang juga dikeramatkan. Tapi yang terbanyak di Indonesia, kuburan walinya aja 9 yang dikeramatkan. Itu kuburan wali. Sekarang kuburan yang bukan wali, yang bukan wali songo, ada gak dikeramatkan? Banyak. Berapa jumlahnya? Itu baru kuburan. Sekarang tempat yang dikeramatkan, yang bukan kuburan, ada sumur 7, ada pohon beringin dikeramatkan, ada batu apa, batu babi, bentuknya kayak babi, ada kayu, entah kenapa bentuknya kayak manusia, dan mereka mengatakan ini kutukan dari fulan, mau fulan, kemudian bikin cerita, dikeramatkan juga. Khamilin azakumullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslimin, tapi justru kesyirikannya terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahalallah. Semoga Allah mudahkan untuk memberantasnya. Semoga Allah berhidayah kaum muslimin seluruhnya ila tauhid was sunnah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.